warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Yusuf dari Kalideweru Tulungagung. Apakah sifat baik buruknya manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu saja, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Potensinya ditakdirkan, tapi keputusannya sekian persen di tangan manusia sendiri. Misalnya awak rambutmu ditentokno keriting tak lurus, mari ngono kon sing ngambil keputusan kok potong ya apa? Kok cet agak kok cet? Masuk Gusti Allah sing ngecet. Ngono ya. Kon dikei lombok. Wis, iku takdir. Nasib itu. Tapi Anda yang menentukan kudrohnya lombok. Kate kok ceklos, apa kok ulek, apa kok campur brambang karo bawang, apa kok campur uyah sak karepmu. Ojo Gusti Allah dikon nyambel. Ya ta gak? Jadi ada pembagian tugas antara Allah dengan kita. Nah, di mana saja? Lah ya kon urip iku dicek ndoleki dhewe. Nek kon gak angel ndoleki ya ndelok-ndelok wong sing wis tau menghasilkan pencariannya yang namanya ijtihad. Maka ada ijtihad menghasilkan Nahdlatul Ulama, ada ijtihad menghasilkan Muhammadiyah, ada ijtihad menghasilkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menghasilkan Syiah dan seterusnya. Awakmu kari ndelok sing dikon sing cocok, melok ndek kuno. Kan gitu, tinggal mudah kok. Kalau Anda mencari Islam yang satu, Allah sendiri mengatakan sesungguhnya semua umat adalah satu, semua manusia adalah satu, tapi aku uji mereka. Jadi kalau kita terpecah belah itu adalah ujian. Karena kita memang berbeda pendapat. Kayak gula mah lho rek, gula apik gae sing gak loro gula. Gula elek gae sing loro gula lak ngono ya. Jadi gula apik ta elek tergantung gae sapa lak ngono. Jadi ndak usah pusing, ndak apa-apa. Memang hidup itu begitu. Makanya su'uban wa qabail itu bukan hanya bersuku dan berbangsa-bangsa. Su'uban wa qabail itu artinya kowe iki jenis apa? Misalnya nyun sewu nek nganggo elmune Jawa, kon niku lemah, ta geni, ta logam, ta kayu misalnya. Kon niku banyu, ta hawa, ta lemah, ta geni. Banyak pendekatan nganggo primbon oleh gak masalah. Ojo anggar primbon haram, ngono-ngono iku lho. Sik ta haram halal iku kok sik ta. Didelok sik wong kon nyogorong ro. Engko kon ngresiki keris jari musyrik lho. Ngresiki keris kok musyrik. Wong saiki iki suwenengane iku nglebokno wong nang neraka. Ya ta gak? Hobine iku lho ya Allah. Ada sejumlah ustaz sing puas kalau mengharam-haramkan orang, ya ta gak? Nek aku tak dolekno gampangi, tak delokno enake gak awakmu meskipun tanpa melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu rek. Ya apa sih? Ono sing gak yali-yali lho. Syirik. Anggitmu Kanjeng Nabi gak yakin lah gak? Ayo. Gawe. Anjane kon kutamku pedok tapi tak kandani, ya. Tak kandani kon ngangge akeh Kanjeng Nabi, ya toh? Nganggo akeh. Minyak wangi anggo tak gak? Apa sebabnya wong butuh minyak wangi mergo dasare badhek? Ya tak gak? Kabeh wong badhek ya? Masa gak badhek? Ya. Mulanya butuh minyak wangi, tidak apa-apa, tidak menipu orang. Tapi kita menyenangkan orang, tidak ambu badeknya awak dhewe lah, itu ya. Gitu ya mas ya, jadi tafsir bermacam-macam, ojok kaget, gak apa-apa, toleran satu sama lain, asal tidak melanggar tiga hal. Siji, nyolong barangnya wong, nomor loro, ngelarani hatine wong, atau merendahkan martabat orang, nomor telu matane wong. Asal gak telu iku gak masalah. Gitu ya, oke berikutnya, Mbak. Assalamualaikum Cak, dalam sehari. Dalam boten tanglet nopo-nopo tapi aja matur suwun. Matur suwun sangat. Matur suwun sangat, ngoten mawon ya. Apapun muatannya tapi matur nuwun itu sebuah keindahan dan kemuliaan. Aku yo matur nuwun kembali gitu ya. Bismillah. Matur nuwun. Tak dongakno pokoke opoe masalahmu atau opoe keterharuanmu menjadi kekhusukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis kowe nyawiji karo Allah gak ono elek gak ono apik. Mergo wis nyawiji gak ono urusan penilaian meneh. Ngono ya. Amin. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu, Cak, rahayu rahayu rahayu. Nama saya Dayus Adam Sunyoto Putra, mahasiswa semester akhir Universitas Islam Kadiri. Pertanyaannya ngeten. Panjenengan nate sanjang waktu di STKIP PGRI Tulungagung, buku yang memuat perbedaan bangsa dan negara itu ditulis oleh beliau yang asli Tulungagung. Asli Kediri, Cak. Nah, ngantos sakniki riyen kula semester 3, sakniki semester 9 dados Intinya sampai sekarang saya belum ketemu Cak sama penulis, kalau enggak salah asmonya niku Mas Pipit. Panjenengan nate sanjang. Nah, jadi yang saya tanyakan adalah bangsa dan negara ini kan menurut panjenengan adalah beda. Perspektif pribadi panjenengan, niki kula tangletnya adalah 17 Agustus itu perspektif panjenengan merdekanya bangsa atau merdekanya NKRI. Karena ketika kita mengakui merdekanya negara Indonesia, di situ pada 17 Agustus, setahu saya negara itu belum ada, Cak. Karena masih harus ada pengakuan de facto wilayah pemerintahan dan lain-lain. Mungkin itu yang saya tangkletkan. Okay. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Oh, bangsa dan sebenarnya bukunya itu gini, Anda browsing aja. Pemerintah dan negara. Pipit Kartawijaya. Saiki urip ndek Berlin, koncoku zaman lawas, gelut musuh PKI ndek kono aku biyen. Itu ya, koncoku Mas Pipit dari Kediri itu dia nulis dan dia sering diundang oleh pemerintah, oleh departemen-departemen untuk ngursus soal itu, tapi enggak tahu dilaksanakno. Nah, Mas Pipit Kartawijaya, bukan bangsa dan negara, tapi pemerintah dan negara atau negara dan pemerintah. Nek bangsa dan negara tidak ada masalah. Bangsa sing duwe negara omahe lak ngono. Pemerintah sing ngurusi omah. Nah saiki omahe karo sing ngurusi omah gak dibedakno. Tapi nek iki tak dawakno aku jadi makar. Karena ada sejumlah hal di dalam proklamasi maupun undang-undang 45 yang semuanya harus kita revisi kalau mau agak lebih benar, tapi aku gak memaksakan apa-apa. Gitu gak maksa. Wong rakyate gak masalah. Wong Tulungagung iki gak ono pemerintah Indonesia, gak ono bupati gak masalah toh. Mungkin sregupe kaya ngono ya, rukune kaya ngono gak ono masalah. Cuma nek ngomong ngono gak enak karo Pak Bupati. Gitu. Tapi ndek njero atimu kudu yakin. Tuh, sing penting awakmu duwe KTP, mentaati hukum, gak ngantemi sapa-sapa, gak nyolong apa-apa, gak ngenyek sapa-sapa dan tidak mateni sapa-sapa iku toh. Selebihnya Anda akui atau tidak ada enggak masalah. Jadi kon kudu ngerti apa sing didele ati, apa sing didele pikiran, apa sing didele tangan tengen, apa sing didele tangan kiwa. Nek cewek nganggo apa kon? Tangan. Tangan kiwa. Lah gak tahu kon cewek tengen. Ceweke kon liwat ngarep tamburi. Tak penake iki lho. Petinju kelas menengah situ iya. Kamu kelas menengah ya? Berapa beratmu? 85 berarti kelas berat ringan. Di atas kelas menengah. Nek kon mudun didik luwih ramping kamu kelas menengah. Berarti itu sedang big time-nya di UFC kelas menengah itu, gitu ya. Oke. Aku kepingin arek-arek silat iki tanding dunia, ngono lho. Lho, lap nek gelut musuh koncone dhewe. Latihan temen deloken Bellator, UFC, Pride semua tampil di sana. Ayo gelut musuh silat wanita gak kon. Ngono lho, ayo. Apa kono mek ngunang-ngunu tok silat iso sembarang. Apa meneh kon duwe aji lembu sekilan, duwe macam-macam ngono lho. Aku kepingin, aku mau ngomong karo beliau, Thailand itu main dua silat situ jenenge Muay Thai. Iku sing murui rojone dewe dan gerakannya hanya 12. Saya tanya, jurusnya SHTRT ada berapa Pak? 36. Ya, 36. Pagar Nusa sekian dan kita kaya raya. Thailand hanya punya 12 jurus, bukan jurus, 12 gerakan toh. Dan itu karena serius maka dia menjadi dasar semua bela diri di dunia. Tidak ada pemain MMA yang tidak belajar Muay Thai. Mau Anderson Silva, mau Daniel Cormier, mau Habib semua belajar Muay Thai dan ke Thailand. Kudune Indonesia adalah surganya para petarung. Karena di sini tempatnya semuanya. Maka saya sudah ngobrol tadi sama beliau berdua dari Teratai maupun dari Pegar Nusa, ayo diusahakan supaya Indonesia ojo ngenteni pemerintah. Tulungagung gak ngenteni pemerintah pusat. Ayo gak generik, persilatan generik yang bisa mendunia. Lewat TV Jakarta sih, ya, Indonesia sih, baru nanti kita internasionalkan. Indonesia itu internasional. Zaman awakmu duwe Mojopahit, duwe Mataram di Eropa itu wong jek peper nek nising. Kon wis cewek, kon jek peper. Ngerti peper? Saiki nek gawe hotel nek Tulungagung nek hotel kelas bintang 4 bintang 5 kon dikon peper to. Gale ndodok to, dulunggo to. Nek longgo iku lu taeke lak gak iso metu kabeh. Nek kepengin los iku ya ndodok. Lho ya apa sih? Aku takon. Sing efektif secara kesehatan ku ndodok ta lunggu? Ndodok. Aku saiki nango seraton kabel lunggu. Bahkan ono dilarang duduk dilarang jongkok di atas kloset. Lah iya, mulane ndek Hungaria iku WC iku jenenge mosdok. Kependekan dari mosok ndodok. Aku nek ono guyang-guyu dhewe iki ono mosdok-mosdok iki apa? Mosok ndodok gitu. Iya Mas ya. Oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Jainul saking Jember. Simah mriki. Cak, kula nyuwun pandongane kaya diparingi gangsar bojone kula lak lahiran. Amin. Pun suwun. Assalamualaikum. Doa apa? Persalinan. Oh, persalinan. Ya ya ya ya lunyu lunyu lunyu. Allahumma lunyu, Allahumma lunyu. Lah iya. Allahumma gampang, Allahumma gampang, Allahumma gampang. Lu nek atimu ikhlas, gak nganggo kata-kata iso kok. Lus-lusun bintuna Allahumma. La sahla ya ojo ya lunyu. Usapen bojomu nek kate turu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan. Apa ae gak iso gampang nek Gusti Allah gak gawe gampang. Ya tak dongakno gak seret. Allahumma lunyu, Allahumma nyulu, Allahumma merucut, ngono ya. Loh. Loh. Ora tak gak ndonga ngono iku. Kak Sunan Kalijaga gak ndonga Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Ayo. Allahumma nek entek ana meneh, Allahumma nek butuh ana. Ya, diiling-iling ya. Allahumma tekno, Allahumma tuhno. Allahumma ya Allah, nek entek ana meneh, nek butuh ana. Ngono ya. Gak apa-apa. Asal ojo kon ngimami jemuan terus ya gak nek ngimami ya ojo lah ya kon dhewe ndek omah ngono lho. Ya. Mosok Allahumma ta'no. Amin. Ya ojo lah ya. Itu soal etika, soal sopan santun, soal tamu gitu ya. Ada pantes-pantes sih. Kiai Kanjeng iki api asal gak ndek njero masjid ya ta gak? Bayangno jemuan diringi Kiai Kanjeng. Alhamdulillah, klang klang klang. Alhamdulillahilladzi klang klang klang klang klang klang klang klang. Wes malaikat lunga kabeh, ganti setan mudun. Ya, ini Mas. Oke. Ya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu, cak. Ngapunten sak derenge, kula badhe tanglet. Amit nggih sedaya mawon, Kyai Kanjeng. Sedulur mak iya sedanten ingkang badhe ingkang sampun raos dhateng mriki nggih ngeten kula nate nderek pencak cak waktu SMP tapi kula mboten badhe curhat niku langsung mawon nggih pertanyaan kula ngeten dadosipun bagaimana sistem yang dapat diterapkan di Indonesia niku pripun cak sistem. Sistem apa itu Mbak? Kan Indonesia itu sekarang lagi gonjang-ganjing, banyak permasalahan. Nah, bagaimana dan sistem apa yang pas yang dapat diterapkan di Indonesia ini kok apa, Cak? Menyeluruh apa sistem politik, sistem budaya, sistem sosial? Universal mawon. Kenapa? Universal mawon. Universal, menyeluruh. Ya oke, nggih matur nuwun alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem apa yang dapat diterapkan di Indonesia? Cik. Nek sing merentah Indonesia, sing kuasa takon aku tak jawab. Sebab aku gak ono gunane jawab, nek gak ono sing nglaksanakno. Lima takulu nama latafalun. Gitu. Nek aku ditakoni Jokowi tak jawab. Nek aku ditakoni menteri tak jawab. Aku insya Allah wis nulis kabeh, wis nduwe kabeh. Semua unsurnya, gak mek pemerintahan politik, gak mek jalan tol kami ikut dok. Menyeluruh dan saya hitung seluruh sejarah dunia, tidak hanya Indonesia. Aku gak gelem ngomongin gitu, dawa-dawa. Engkau timbangannya aku diharani kepingin dadi apa, kepingin dadi apa. Aku dadi awak kudak wis cukup, duwe bojo Novia kalau jengking ya cukup. Kalau menjing. Ini ya dek ya, tolong itu pelajari mbak. Tapi tidak usah dipaksakan ke siapa-siapa. Anggitmu sing diomongno Kanjeng Nabi kelakon tak saiki. akan di sing diomongno Kanjeng Nabi, sing kelakon karo sing gak kelakon. Ya sing gak kelakon ya jok muring-muring gak masalah, gak masalah. Kita ikhlas kepada Allah. Gitu loh. Nandur jagung 10 cukul mek loro ya alhamdulillah. Wong cukule jagung iku Allah sing nyukulno dudu awake dhewe lak ngono. Wis pokoke nganut karo Gusti Allah tenang ae. Gembira terus gak masalah gitu loh. Luar biasa loh iki pertanyaane wis tak nikmati loh iki api-api arek-arek berarti saya optimis dengan masa depan Tulungagung lan Republik Indonesia. Loh iki arek cilik-cilik arek nom-nom wis takone wis serius koyo ngono. Rektore gurung karuan mikir iku mang. Gitu, amin ya rabbal alamin alhamdulillah. Aku optimis dan aku bersemangat melihat masa depan. Dongakno aku umurku rada dawa. Cek iso menangi gemah ripah lo jinawi gara-gara kepemimpinanmu kabeh ya rek ya. Amin.